Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwati fillah azzani Allah wa iyyakum. Ana ingin mengulangi apa yang saya sampaikan kemarin dan jika ada waktu ana akan berusaha untuk menambahnya. Masalah nasihat yang pertama yaitu al-hirs ala talab al-ilm, semangat di dalam menuntut ilmu. Yang kedua yaitu al-ikhlas. Yang ketiga yaitu as-sabr. Ini tidak dalam urutan, tapi ini urutan menurut saya. Ini anda melihat kondisi-kondisi ini karena saya dahulukan al-hirs ala talab al-ilm ini karena ini penting sekali. Ikhlas juga penting, tetapi al-ikhlas itu tidak mungkin tercapai kecuali dibangun di atas ilmu. Sulit seorang untuk ikhlas. Mungkin dia bisa mengatakan anda melakukan ini ikhlas ya akhi, betul saya ikhlas ya. Tidak mungkin orang itu akan bisa ikhlas kalau tidak dibangun di atas ilmu. Kalau sekedar ucapan, semua orang insya Allah bisa. Saya dahulukan al-ikhlas, dahulukan al-ilmu ini masalah al-hirs ala talab al-ilm karena banyak manafik yang bisa kita raih dari itu. Kebahagiaan jelas dibangun di atas ilmu. Ilmu menyuruh seorang untuk al-ikhlas, ilmu menyuruh orang untuk as-sabar ya. Sehingga anda kedepankan masalah ini ya. Bukan menyembelikan masalah ikhlas ya. Kemudian yang perlu anda tambahkan nasihat yang perlu saya sampaikan tadi malam, yang saya sampaikan tadi malam itu berkaitan dengan tiga hal ini. Sebagaimana kita ketahui, kita hidup terus senantiasa menghadapi fitnah-fitnah. Maka tiga hal ini sangat penting bagi kita. Setiap masa kita akan mendatang menghadapi fitnah. Fitnah demi fitnah itu amat dahsyat. Semakin dahsyat. Dan kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, wa amatul fitan allati waqa'at wa min asbabi wa min a'zami asbabiha qillatus sabr idzil fitnah laha sababan da'ful ilm wa da'fus sabr. Perhatikan ucapan beliau ini kurang lebih yang maknanya mayoritas fitnah yang menimpa pada umat ini, di antara sebab terbesarnya adalah qillatus sabr, kurang sabar. Ini di antara penyebab terbesarnya adalah kurang as-sabr. Perhatikan, kurang kesabaran. Kemudian beliau melanjutkan, karena fitnah itu memiliki dua sebab. Yang pertama yaitu dha'ful ilm, lemah atau kurang ilmu, sehingga termakan fitnah. Yang kedua, dha'ful sabr, lemah kesabarannya atau kurang sabar, sehingga termakan fitnah. Nah, ketika fitnah itu muncul, yang banyak terfitnah, yang akan termakan oleh fitnah tersebut, sehingga dia menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sebab terbesarnya, ini dua ini. Orang itu jahil, enggak tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Sehingga dia ngikutin ucapan orang yang berucap. Siapa yang mendekatin dia, banyak berbuat baik dalam masalah dunia, kepada dia, dia akan ikut pada orang itu. Lemah ilmu. Oh, ini teman berbahaya. Walaupun ngasih uang sama kita, Anda harus hati-hati sama orang ini. Ini bahaya orang ini. Tahu ilmu. Ini terfitnah orang ini. Kalau mengerti tentang ilmu, masya Allah, kokoh dia. Walaupun fitnahnya madahsat. Tetapi gak cukup dengan ilmu saja. Bukankah orang-orang menyimpang itu justru mereka sebagiannya itu adalah orang yang mengerti ilmu, ya. Yang dulunya dianggap syekh, yang dulunya dianggap ustadz. Terjadi penyimpangan, adanya fitnah-fitnah tersebut. Dulu bersama kita. Kenapa? Karena kurang sabar. Kurang sabar dalam berdakwanya, kurang sabar dalam talabul ilm, kurang sabar dalam beramal. Akhirnya terpelanting. Nah, ini ikhwan, dakwah ini butuh kesabaran. Seorang yang berusaha untuk mengamalkan dakwah ini juga butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Sulit seorang untuk bersabar, sekali lagi, ya, kalau tidak dibangun di atas ilmu. Yang bisa mendatangkan kesabaran yaitu ilmu. Ilmu ya bersumber dari kitabullah dan sunnah nabinya. Dan antum perhatikan, kalau mau membaca dalam Al-Quran itu banyak yang berbicara tentang sabar. Sampai-sampai Al-Imam Ahmad mengatakan tentang as-sabr ini, ya. Beliau mendapati 90 ayah fi kitabillah, ya. Dan fi 90 maudiannya. Dia mendapatkan di dalam 90 tempat tentang as-sabr ini, ya, di dalam kitab Allah. Ya. Kalau kita pelajari, mungkin kita belum sempat menghitung apa ucapan Imam Ahmad ini, ya. Baca Al-Quran dari awal sampai akhir dikumpulkan, ya, tentang sabar, sabar, sabar, sabar dikumpulkan, itu ada 90 tempat. Menunjukkan begitu seriusnya masalah ini. Perintah untuk bersabar, keutamaan orang yang bersabar, ya, disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Pahala yang akan Allah raih, yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang sabar, ya, itu disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Dan juga hadis yang saya sampaikan tadi malam, as-sabr dia, ini pembahasan sabar itu adalah dia, ya. Cahaya, ya, yang bisa menerangi orang yang sabar tersebut, menerangi hatinya, sehingga dia bisa mengetahui mana yang hak, mana yang batil, karena terang hatinya tersebut. Ya. Bisa memberikan petunjuk kepada orang yang sabar tersebut, ya, sehingga terarah kepada al-haq. Ya. Itu as-sabr, ya. Tetapi karena dia ada panasnya, ya. Ya ada kesulitan-kesulitan, masako-masako di dalam melakukan amalan tersebut. Falaikhwah rahimani warahmatullahi jami'an. As-sabr ini memang berat, ya. Tetapi terus berupaya, kita berupaya sampai Allah berikan kesabaran pada kita. Sampai Allah memberikan kesabaran pada kita. Kalau sudah Allah memberikan kesabaran pada kita, maka akan lapang kita hidup di dunia ini. As-sabr masuk di dalam melakukan ketaatan. As-sabr manzilatun azimah. Lahu manzilatun azimah fid din. Sabar itu memiliki posisi yang besar dalam agama ini. Karena agama itu tegak di atas sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar dalam meninggalkan larangan Allah, sabar di dalam menghadapi takdir-takdir yang tidak mengenakkan. Ya. Agama ini meliputin ini. Ya. Maka orang yang sabar, ya, memiliki kedudukan yang amat tinggi dia. Ya. Sampai-sampai al-imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengatakan dengan suara yang amat keras, la imana liman la sabarlah. Ya. Tidak ada iman, ya, bagi orang yang tidak punya kesabaran. Dengan keras suaranya, ya. Karena sabar itu bagian daripada iman. Ya. Yang mana Rasulullah menyatakan ajaban li amril mu'min. Inna amrohu kullahu khair. Ya. Sungguhnya menakjubkan urusannya orang mu'min. Karena semua urusannya itu baik. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Tidaklah yang demikian ini kecuali bagi orang mu'min. Semua hidupnya, semua kehidupannya itu baik semuanya. Tidaklah ini diraih kecuali bagi orang-orang yang beriman. In asabahu sarra syakar, fakana khairan lah. Wa in asabahu darra sabar, fakana khairan lah. Jika dia ditimpa sesuatu yang menyenangkan dirinya, dia bersyukur. Dan itu kebaikan bagi dia. Syukur, kebaikan bagi dia. Dan jika dia ditimpa musibah-musibah yang tidak mengenakkan bagi dia, ya, yang menyulitkan, yang maborot bagi dia, ya, sabar, ya, dia sabar. Sabar dia. Dan sabar itu kebaikan bagi dia di saat itu. Ya. Yang itu semuanya kebaikan, maksudnya dia mendapatkan pahala dengan itu semuanya. Dengan bersyukur dia dapat pahala, dengan sabar dia dapat pahala, ya. Kebaikan terus didapatkan oleh orang mukmin. Kondisi apapun dia mendapatkan kebaikannya. Ya. Kalau mendapatkan kenikmatan orang bersabar, masya Allah, ya, luar biasa. Jadi. Enak kan kalau dapat nikmat, ya, orang sabar. Ya. Tapi ketika ditimpa sesuatu yang tidak mengenakkan bagi dirinya, ini berat, ya. Membutuhkan kesabarannya. Mungkin orang akan mengatakan, wah, kalau dapat nikmat, ya insya Allah bisa bersyukur, ya. Secara teori emang gitu, ya kan? Gampang, karena kalau dapat nikmat kan nikmat, nggak susah dia, ya. Cuma syukur ini yang berat, kan gitu kan? Sebenarnya syukurnya itu berat, ya. Kalau nikmat kan hati enak, dapat ini, wah, enak, ya. Tapi ketika ditimpa sesuatu yang kurang mengenakkan, ya, berat, ya. Ketika seorang ini bisa sabar, wah luar biasa dia. Ya. Tapi ingat ya, Wan, orang dapat nikmat itu berat untuk bersyukur, ya. Berat ya. Justru lalai orang untuk bersyukur. Lalai dia. Ya. Dapat nikmat. Nikmat apa saja? Nikmat ilmu. Ya. Caranya disyukuri, bersyukur. Caranya bagaimana? Ya diamalkan. Kepada yang diridai oleh Allah. Dia tahu ini hukumnya begini. Dia tahu hukumnya begini. Diamalkan. Disampaikan pada orang lain. Dinasihatin orang lain. Kalau dia tahu ilmu, secara ilmu. Dia salah. Dia melakukan penyimpangan. Diingatkan. Itu konsekuensi dari syukur ya, terhadap ilmu. Ya. Berat ini. Ya. Udah punya jabatan, disyukuri. Dimanfaatkan jabatannya untuk posisi-posisi dia untuk sesuatu yang memudahkan kaum muslimin. Sebagai bentuk syukur kepada Allah. Dia punya harta, dimanfaatkan hartanya. Kepada sesuatu yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk foya-foya, puas-puasan. Tidak, justru bahaya. Akan diminta tanggung jawab. Nanti di yaumul kiamah, pertanyaan yang berat masalah harta. Tentunya. Kalau yang lainnya itu ditanya sekali. Kalau tentang harta ditanya dua kali. Ditanya dua kali. La tazulu qadamu ibni Adam yaumul kiamati hatta yus'al an khams. Tidak akan bergeser kedua kaki manusia di yaumul kiamah nanti sampai dia ditanya tentang lima perkara. Tentang umurnya tanya sekali. Tentang kepemudaannya ditanya sekali. Tentang ilmu ditanya sekali. Ketika berbicara tentang harta, ada dua pertanyaan. Min ainak tasabahu. Yang pertama, dari mana dia mendapatkan harta tersebut? Kemudian untuk apa dia infakkan harta tersebut? Dua kali. Ya. Berat ini. Ya. Oleh karena itu, ikhwah, ya, disyukuri kalau mendapatkan kenikmatan-kenikmatan. Yang kedua, ini yang pembahasan kita. Kalau ditimpa sesuatu yang tidak mengenakkannya, maka bersabar. Ya. Bersabar. Dan itu adalah suatu kebaikan bagi dia. Memang sabar berat. Dan kita pembahasan sekarang ini masalah as-sabr. Terkhusus interaksi sesama kita. Butuh kesabaran. Ya. Ini pembahasan kita dan Nana tekankan dalam masalah ini. Muamalah sesama kita. Ini dulu butuh kesabaran. Ya. Masing-masing kita berbeda cara pandangnya. Ya. Beda-beda dalam sekian macam lah. Ya. Itu butuh kesabaran. Ya. Butuh kesabaran dalam bermuamalah sesama kita. Ini yang akan Anda tekankan dalam kesempatan pagi ini. Ya. Nah. Kita, alhamdulillah ya. Teman-teman banyak. Masya Allah nikmat. Nikmat ini, nikmat dan harus disyukuri dengan banyaknya teman-teman ini, masya Allah nikmat. Kita ini masya Allah bisa memberikan motivasi hiduplah kasarnya. Kokoh kita ya, berpegang teguh dengan sunnah ini, masya Allah nikmat. Semakin banyak itu semakin nikmat sudah. Ya. Banyak yang datang. Kita nikmat, kuat, merasa kuat iman kita ya. Terbantu kita dengan saudara-saudara kita ini. Ya. Memang almaru dhaifun binafsih wa yaqwi bi ikhwanihi. Seseorang itu lemah ya. Dirinya sendiri lemah. Kalau seandainya seorang itu tinggal di satu tempat dia sendirian ya, berpegang teguh dengan sunnah, berat, lemah dia, mau begini takut, mau begini khawatir, berat ya. Sekuat apapun imannya berat illa man rahim rabbuh. Berat untuk tegak agamanya itu berat sekali lagi. Ya. Kalau dia sendirian lemah, larut dia keumumannya. Ya. Walaupun dia sudah masya Allah, sudah pernah belajar, sudah sekian tahun ini, berat akan larut nanti. kalau tidak ada saudaranya. Berat, berat. Subhanallah. Nah, ketika ada saudaranya, datang lagi saudaranya, dapat lagi saudara baru lagi, dapat lagi, masya Allah. Mulai bangkit semangat kita, terus merasa kuat kita, keluar, enak kita, aman kita, meninggalkan istri, aman, karena banyak, sudah. Sehingga kuat istri kita jalan, aman, gak diganggu. Ini awan, satu sisi nikmat ini ya. Ya, namanya semakin banyak, ya pikirannya juga semakin banyak juga. Ya, karakternya juga semakin banyak. Ini yang ana tekankan di sini. Yang ini begini, yang ini begini, macam-macam. Ya. Maka dalam kesempatan ini, ya, yaitu kita bermuamalah sama saudara-saudara kita ini harus sabar. Sabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu allazi yukhalitu an-nas wa yasbiru ala adahum khairun min allazi la yukhalitu an-nas wa la yasbiru ala adahum." Seorang muslim yang berinteraksi dengan orang lain, yang bermuamalah dengan orang lain, bersahabat, bergaul, ya, berteman, ya, dan dia, ini namanya interaksi, mesti ada kekurangan pada saudaranya. Saudaranya bukan malaikat, dia manusia, ada kekurangannya, bahkan banyak kekurangannya. Ya terkadang mengganggu kita. Ya itulah interaksi, itulah muamalah. Si ayah sama si anak, si istri sama si suaminya. Ada interaksi, mesti ada sesuatu yang enggak cocok. Si A sama si B teman akrab. Walaupun seakrab apapun, mesti ada sesuatu yang enggak cocok. Terkadang menyakitkan. Tapi dia muslim kalau berinteraksi dengan orang lain. Dan sabar atas gangguan orang lain tersebut yang berbuat kejelekan bagi dirinya. Masya Allah. Kata Rasulullah, khairun, lebih baik daripada orang yang tidak mau berinteraksi dengan manusia. Dan tidak sabar terhadap gangguan manusia. Aduhlah. Anak di sini kini, aduh, ini, tak pergi aja lah, saya tak pergi ke gunung aja lah. Gak sabar, cuma dapat gangguan kecil sudah lari dia. Subhanallah. Ini ikhwan ya. Kalau kita berinteraksi dengan saudara-saudara kita ya, kita bicara saudara sekup kita dulu ya. Ini butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Kita ketahui ya. Nikmat di suatu tempat itu jika ditebarkan ilmu padanya. Ya. Antum sudah tinggal di mana saja. Kalau tidak ditebarkan ilmu di situ, di tempat tersebut, jangan harap mendapatkan kebahagiaan. Sudah silahkan antum dan nyari maisha, nyari ini. Jauh dari tempat yang ditebarkan ilmu padanya. Jangan harap. Siapa yang akan bisa menasihatin kita? Siapa yang akan bisa negur kita? Sementara kita ini banyak kesalahan yang harus ditegur. Ya. Kalau kita sayang pada diri kita, kita harus memperhatikan ya, diri kita ini. Kita ini banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, banyak dosanya lah ya. Nah, kalau tidak ada nasihat-nasihat ilmu, paling tidak nasihat ilmu itu mengerem maksiat kita. Kita sudah bermaksiat gini, setiap hari bergelut dengan maksiat. Ada ilmu, ya Allah, saya dosa di sini. Saya kenapa di sini? Masih lemah iman saya. Kenapa saya enggak keluar dari sini? Akui saja kita ini banyak dosa. Ya, kalau enggak ada lagi sudah asik dia di tempat tersebut. Sudah kayak tempat tersebut enggak ada dosanya sudah. Menunjukkan hatinya rusak. Ya. Berinteraksi dengan orang awam jelas banyak kekurangannya. Berinteraksi dengan orang awam yang enggak ngerti tentang ilmu sudah, jangan diharapkan banyak kebaikannya, banyak kekurangannya. Yang ini bicara sedikit enggak bakal kita ayo beramal untuk Allah menuju jannah. Wah, yang dipikir dunia, itulah orang awam. Kalau kita terus masuk dalam dunia, semakin jauh akhirat kita. Sudah, silakan antum terjun ke dunia ya. Semakin jauh dari akhirat. Ya. Sebagian ulama mengatakan ya, ini masalah dunia ya. Karena interaksi kalau dengan orang awam yang dibicarakan dunia, enggak mungkin, sulitlah ya. Atau jarang orang berbicara tentang masalah iman. Dunia terus yang dipikir ya kerjaan. Ya. Ini dan itu ya. Kaitannya dengan dunia dah. Berat untuk kokoh agama kita. Berat. Akhirnya terpacu untuk dunia. Akhirnya ya karena terpacu dunia. Akhiratnya berantakan. Sholatnya dan sebagainya berantakan. Maka kalau kita tinggal di tempat yang siapa saja yang tinggal di tempat yang di situ tidak ditebarkan ilmu sudah jangan harap mendapatkan kebaikan. Ya, sulit. Ya. Oh sekarang kan bisa pakai WhatsApp, bisa sekarang ini. Subhanallah. Kelihatannya bagus memang. Ya. Saya ingin tanya yang belajar dari WhatsApp, saya ingin tanya, ya, semangatnya kayak apa sih? Ya, banyak rekaman yang tidak didengar. Cuma bisanya ngunduh terus, ini diunduh terus, didengarkan sedikit, gak selesai. Paling dengarkan gak jelas, ya. Dengarkan sedikit hilang, sedikit hilang, bah sudah. Ya. Karena ustaznya bisa diatur kalau pakai WhatsApp. Ya, ya itu kelebihannya. Murid sekarang, ya, ustadznya bisa diatur. Dengarkan alhamdulillah, nahmadu, afan sat, ya, diam dulu sat, tak pus, kerja dulu. Ayo sat, sekarang lanjut sat. Gak sampai selesai, jarang yang selesai. Ya. Kadang kalau nyetel itu sambil ngobrol-ngobrol, masya Allah kayak para imam ya. Dengarkan pelajaran sambil ngantuk-ngantuk, imam tuh, oh, bisa masih ya. Kita ini, sambil ngobrol ini, konsentrasinya dengarkan ini ngobrol ya. Masya Allah. Sudah ihtiram terhadap ilmu kurang. Bukan berarti tidak manfaat sama sekali lah ya. Saya ingin menunjukkan kekurangan-kekurangannya. Ya bagaimana mendapatkan barokah ilmu yang seperti itu? Ya. Sulit. Ya. Kalau kita ingin mendapatkan ilmu, ya kita berkorban untuk ilmu ya. Berkorban untuk ilmu ya. Jangan malas-malasan ya, korban kita, waktu kita, ini kita korban. Barokah ilmu itu ya di majelis-majelis itu. Orang-orang yang malu, malas untuk hadir. Ya nantilah di WhatsApp aja lah, nanti akan direkam, di-share nanti di grup kita. Ya. Pengajian oleh Ustadz siapa ini, pulang Ustadznya gak didengar dengan tuntas. Wong ada ustaznya saja enggak dengar. Ya. Apalagi ustaznya enggak ada, bisa diatur kan? Suaranya tok ustaznya ya. Kalah ya. Iya, sudah. Silakan ada satu tak berhenti saat saya dengan kerja saat ya. Afan saat ya, tak tinggal. Ini lagi nanti di setel lagi ini. Sudah ya, Wan ya. Jangan pakai teori-teori sudah ya. Ikuti salafun nasoleh dalam talabul ilm. Ya. Ya. Ikuti salafun nasoleh. Ya. Hadir dalam talabul ilm. Walaupun sudah ada WhatsApp ada ini. Ya. Pentingkan dalam talabul ilm. Ya. Sabar. Ya. Ini saya tekankan di sini masalah kesabaran. Ya. Yaitu dalam interaksi ini. Kita alhamdulillah di sini ada ma'had. Ya. walaupun enggak punya tanahnya masih ya, masih numpang-numpang, masih ngontrak-ngontrak. Walhamdulillah sudah ada. Ya. Ya. Bagaimana nikmatnya kalau kita punya lokasi? Ya. Dan di situ kumpul orang-orang, masya Allah, ya. Satu manhaj. Ya. Itu merasakan nikmat, merasakan nikmat. Anak-anak kita main sama teman-teman, ya, teman-temannya nikmat kita, ya. Nikmat sudah nikmat, tidak akan bisa merasakan kecuali orang yang pernah merasakannya. Ya. Tidak akan bisa, ya. Betapa nikmatnya hidup di lingkungan yang masya Allah. Lihat ke sana yang satu baca Al-Quran. Yang ini masya Allah murojaah. Yang ini masya Allah ta'awunnya tinggi. Membantu saudaranya. Aduh enak hati itu ya. Masjid masya Allah di situ begini. Waduh nikmat sudah nikmat terus. Ya. Kalau antum ingin merasakan cepat wujudkan ya. Cepat wujudkan dan tinggal di situ. Ya. Tinggal di situ. Cepat wujudkan dan tinggal di situ antum sudah. Ya. Antum akan bisa merasakannya. Jangan katanya. Ya, sudah antum merasakan nanti. Nikmat. Ya. Ini butuh pengorbanan. Ya. Terutama kesabaran kita. Ya. Nah, oleh karena itu ya kawan. Ana ingatkan dalam kesempatan ini. Dalam muamalah-muamalah kita ini. Ya. Ayo. Tekanan kita bertahun dalam masalah ini, ya. Bertahun. Wallahu alam di sini nih Batam nih agak ruwet memang ya dalam masalah pertanahan ini dan untuk membelinya sulit dan mahal lagi. Ya. Ayo cepat bertahun antum karena yang paling baik kalau ada ilmu di situ sudah di tempat yang di situ ditebarkan ilmu itu sudah cepat antum tegakkan ini. Karena rasa antum sudah paham yang anak maksud, ya. Ya. Jangan nunggu sampai jadi, ya. Lambat nanti. Siapa panitianya? Antum punya kemampuan apa? Nah inilah yang saya maksudkan. Sabar, harus sabar. Ini. Antum punya ide apa? Sampaikan. Ya. Kalau ide antum terima, alhamdulillah. Enggak terima, sabar antum, ya. Ya. Ini yang saya maksud juga, ya. Ini anak. Begini satu di sini ada begini. Silakan. Nanti akan dimusyawarahkan. Oh ini begini, ini kelamannya begini. Pas kebetulan ditentukan begini. Ya, sudah. Sudah, terima itu sudah, ya. Kalau suatu kaum itu bermusyawarah, Allah pilih yang terbaik bagi mereka. Ya. Allah berikan yang terbaik, ya. Sudah, musyawarah, sabar. Bantu terus demikian walaupun enggak sesuai dengan ide antum tapi bantu itu hasil musyawarah bersama jalani terus ya. Ini yang pertama dalam masalah ma'had ya. Karena ini sumber kebaikan ya. Kemudian di dalam bermuamalah ya ikhwan ya. Yang harus kita perhatikan yaitu at-tafahum. Ada sifat saling memahami. Saling memahami satu dengan yang lainnya. Ya. Antum silakan ya. Punya ide-ide, punya apa saja. Sampaikan. Dimusyawarahkan. Antum punya ide dan antum berharap idenya diterima dan diamalkan. Yang lainnya juga demikian saya rasa. Karena masing-masing teman kita ini menginginkan kebaikan semuanya. Cuma ukurannya kebaikan tersebut sesuai dengan apa yang ada pada teman-teman kita. Si A karena kemampuan keilmuannya segitu ya dia punya ide begini. Ya tampung aja si B begini. Karena ada basicnya ekonomi, bicaranya tentang ekonomi. Karena basicnya tentang teknik, bicaranya tentang teknik. Ini basicnya ini, bicaranya tentang sesuai dengan basicnya masing-masing. Nanti akan dilihat dalam musyawarah tersebut. Kalau seandainya, nah inilah. usulan kita, ide kita tidak diterima, tolong difahami. Ya. Ya. Hendaklah kita saling memahami. Insya Allah, ide teman saya itu baik. Dia lebih baik daripada saya. Ya. Memahami seperti itu. Masing-masing ingin berbuat kebaikan. Ya. Ingin mengusulkan kebaikan. Ini adanya tafahum. Jangan mendesakkan pemahaman kita harus begini. Harus diikutin. Jangan. Ya. Karena siapa sih kita ini? Ya. Yang banyak kekurangannya. Kita ini banyak kekurangannya sudah. Ya. Kadang orang itu menonjol di satu sisi. Tapi sekian kekurangan ada pada dia. Menonjol di sisi lain yang ini. Tapi sekian kekurangan ada pada dia. Musyawarah ngambil yang nonjol-nonjolnya ini saja. Ya. Yang itu sedikit. Kita punya ada satu kenonjolan pada diri kita. Kelebihan pada diri kita. Satu. Tapi mungkin 1000 kejelekan ada pada diri kita. Kalau yang diambil ini 1 dari 1000 kan berat. Ya, milihnya ini. Ya. Berat. Ya. Maka harus ada sifat tafahum, saling memahami. Ya. Oh, kenapa ikhwan ini begini pada saya ya. Ya insya Allah mungkin dia tuh lagi begini, mungkin begini ya. Jangan mudah tersinggung. Ya. Ya. Cobalah memahami. Oh, kenapa si fulan ini kok gak salam ya. Langsung. Oh. Wah, sekarang sudah beda sikap sama saya. Padahal dia tuh ya enggak betul-betul enggak lihat, bisa jadi enggak lihat. Atau melihat pandangannya melihat tetapi dia sedang berpikir ya, mungkin utangnya banyak sehingga enggak lihat orang melihat utang pada dia. Gimana utang saya ini? Ya. Bisa jadi kan? Coba saling memahami ini ya. Ini yang pertama ya, Wan, adanya saling memahami. Kalau ada orang atau ikhwah kita diberi amanah melakukan ini, kemudian melakukan keputusan begini-begini, jangan langsung dikritik, kemudian dipatahkan, kemudian sampai dia gak mau beramal lagi. Ya. Kalau antum punya usulan, datangi dengan baik. Afan, ah, antum punya program begini, Masya Allah. Gimana? Dilihat. Dia akan cerita nanti begini, begini, begini, begini, begini. Masya Allah. Afan, ana cuma sedikit anu ya, mengusulkan nih. Ana berpandangan yang gini nih kurang bagus. Gimana kalau seperti ini? Ya. Diterima, alhamdulillah. Tidak diterima, ya sudah. Antum, Masya Allah, sudah mau memberikan andil dalam kebaikan tersebut. Ini yang pertama, tafahum ya. Sebetulnya banyak contoh-contoh tafahum ini. Saya rasa cukup itu. Yang kedua. Bersifat tanazul. Ya. Sifat ngalah. Banyak ngalah kita. Ya. Ini punya ide, ini punya ide. Jangan ngotot-ngototan idenya bagaimana dilaksanakan. Justru kita khawatir. Ya. Kita punya ide, kemudian ide kita dijalankan ternyata salah. Kan repot. Khawatir. Ya. Ya. Ngeri, iya kan? Kalau salah. Ya. Untuk merubah kebaikan lagi itu berat. Ya. Ya sudah, tapi sampaikan. Ini ide saya begini, gini, gini. Kalau terpaksa sudah kita kalah ya mungkin ya. Atau tidak diterima ide kita ya sudah. Ngalah sudah. Itu kalau dalam musyawarah-musyawarah. Dalam muamalah juga demikian. Ya. Mungkin antum bermuamalah sama teman-temannya jual beli ya. Ya namanya teman ini ada kekurangannya lah ya. Ya sudahlah. Ngalah lah kalian masalah dunia seperti itu. Ngalah. Jangan dibahas ini sampai retak. Jangan sampai retak. Gara-gara muamalah kita dengan saudara-saudara kita. Ya. Dan upayakan dalam muamalah ya, ikhwan, ini Masya Allah berat memangnya. berat. Muamalah sama kita ini berat memang. Butuh kesabaran itu tadi. Butuh kesabaran. Dalam muamalah itu mesti sudah. Ada sesuatu yang gak asyik sudah. Kadang menyakitkan. Nah disinilah dibutuhkan kesabaran kita dalam menghadapi teman-teman kita. Nah, kalau kita punya dalam muamalah itu sifat ini tadi, tafahum yang kedua ini tanazul, ya sudahlah. Mungkin antum dirugikan, anggap itu betul. Ya dunia antum ya. Cobalah diperbaiki niat ini. Ya. Oh dia saudara si saya. Ya. Sudahlah cuma sedikit nih. Insyaallah khair. Ya. Lapang. Ya, enggak apa. Antum bisa mendoakan dia, masya Allah, bagus. Dan ini perkara yang berat ya, yang membutuhkan kesabaran. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, walaman sabaro, wa ghafaro, inna dalika min aznil umur. Barang siapa yang sabar, sabar atas gangguan. Atas gangguan orang-orang yang menyakitin kita. Sabar. Ya. Maka orang yang sabar. Wa ghafaro. Dan memaafkan orang-orang yang berbuat keburukan pada diri kita. Ya. Memaafkan. Ya. Sabar menghadapi gangguan-gangguan tersebut. Dan kemudian dia memaafkan. Ini perhatikan. Ya. Inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya perkara yang tersebut amat diutamakan. Sesuatu yang amat berat yang membutuhkan kesabaran. Membutuhkan kesabaran. Ini ikhwan, dalam muamalah kita mesti akan mendapatkan adiah dalam muamalah tersebut. Butuh kesabaran. Dan dalam muamalah tersebut tadi coba adanya tafahum, tanazul, kemudian husnudzon kepada saudara kita. Berhusnudzon. Oh dia begini-begini insyaAllah. Dia itu baik orangnya. Tidak mungkin. Berhusnudzon. Apalagi yang berkaitan dengan dakwah. Antum berhusnudzon. Kepada pengurus. Apa di situ ada asatidah. Berhusnudzon antum. Kalau ada satu yang kurang ini, kurang serak antum, kurang ini, datang dengan baik-baik. Ya. Anak ini sampaikan yang seperti ini, karena banyak di berbagai tempat itu ribut. Yang pengurus dengan, aduh, dengan ikhwah, ya. Ustadznya dengan ikhwah, bahkan ustadznya sama ustadznya, waduh, ruwet sudah. Ya. Muamalah, muamalah. Sesama kita, bukan yang lainnya. Tiba-tiba hancur, ini berantakan ya. Ini berantakan, pecah, ini pecah, pecah, pecah. Demikian keadaannya. Ya. Ingat syaitan ini subhanallah ya. Enggak pernah henti-hentinya untuk menyesatkan manusia ini ya. Ya. Dan syaitan akan menanamkan bibit-bibit permusuhan di dalam dada-dada kita. Supaya membenci, memusuhi saudara kita. Itu syaitan. Ya. At-tahrish. Ini yang dilakukan oleh syaitan. Ya. Ya. Menanamkan bibit permusuhan kepada saudaranya. Itu saudara kamu tuh begini, begini, begini, begini. Bagaimana dia tuh musuh. Menjadi musuh nanti. Tanamkan pada satunya lagi begini. Ya. Itu syaitan. Ya. Oleh karena itu. Perhatikan, berhusnudzon pada saudara kita. Jangan sampai kita kemakan syaitan. Tahrisnya syaitan. Menanamkan permusuhan kepada saudara kita. Itu syaitan. Harus disingkirkan dengan husnudzon ini. Berprasangka baik pada saudara kita. Antum dengar misalkan. Misalkan saja ya. Dengar berita bahwasanya ada si fulan ini. Apalah misalkan mencuri misalkan ya. Baru dengan berita gini langsung subhanallah disebarkan ini bahaya. Apalagi beritanya enggak jelas. Ini bahaya. ditasabut dulu berita tersebut. Kalau sudah, coba kasih udur-udur dulu. Kenapa saudara saya ini ngambil? Kalau betul deh ya. Jangan salahkan dia, salahkan kita dulu. Kenapa dia ngambilnya? Iya, ternyata kelihatannya dia itu kepepet. Bisa jadi kepepet kan? Dia butuh, sementara saudaranya gak peduli sama dia. Jangan salahkan dia saja, kita salah. Kita kurang perhatian pada saudara kita. Ngambilnya itu kenapa ya ngambilnya? Kalau dilacak-lacak nanti kembalinya salahnya itu kepada kita juga ternyata. Nih Ahwan, cobalah bersikap usnudon dulu. Oh mungkin begini, mungkin begini, mungkin begini. Sehingga kita tidak langsung antipati pada orang tersebut. Bisa jadi orang itu jatuh kepada kesalahan. Ya. Dan memungkinkan itu. Kemudian dengan gara-gara kesalahan, kemudian langsung ditahdir, kemudian langsung diboikot. Dijauhi. Padahal belum ada nasihat. Ini husnudon. Penting, bukan berarti kita dengan husnudon-husnudon bukan berarti merekomendasi kejahatan yang ada pada saudara kita. Tidak. Hatta saudara kita melakukan kejelekan, kita husnudon dulu. Supaya apa? Supaya kita bisa melakukan alam rubul ma'ruf wa nahyan munkar. Ya. Tapi kalau sudah antipati duluan sudah, ya, wah sudah. Sudah repot, sudah berat. Nanti pecah, hilang, satu hilang, satu hilang, satu hilang. Padahal seharusnya bisa masih dirangkul masih. Kemudian yang berikutnya, ini yang paling penting, yaitu at-ta'awun. Saling berta'awun, saling menolong. Saling menolong satu dengan yang lainnya. Dalam muamalah seperti ini kita akan sabar bermuamalah sama kita kalau ada sifat-sifat ini. Ya. Bertahun. Ya. Oh saudara kita butuh ini. Langsung ya. Butuh tenaga, dia bantu tenaganya. Ya. Ya. Butuh bantuan, pergi rumah sakit, dia bawa ke rumah sakit. Dia ini. Ya. Butuh ta'awun ya, di antara kita ini. Nikmat sudah kalau orang itu bertahun, nikmat sudah. Yang mendapatkan musibah itu terasa ringan, jelas terasa ringan dia. Ya. Ya. Ada saudaranya sakit, yang lainnya langsung tanggap ini hari ini si fulan masuk rumah sakit ini, ya. Dijenguk dia, senang. Ya. Senang dijenguk, saudara itu senang kalau dijenguk ya. Kalau dia gak mampu dalam biaya, ya gimana caranya? Dibantu. Bertahun dengan yang lainnya. Ya. Walaupun kita gak punya apa-apa, gak punya dana misalkan. Tapi kita, masya Allah, mengkoordinir misalnya. Wah si fulan ini sakit, gimana nih? Apa yang bisa kita lakukan? SMS pada teman-temannya yang lainnya. Ya. Saling bertahun ini, penting. Ya. Itu berkenan dengan sakit. Demikian juga ma'had ini. Butuh ta'awun. Ma'had butuh ta'awun. Ya. Ma'had itu, yang mendirikan ma'had, itu pengeluarannya besar. Ya. Ya. Kalau salafi lah ya, betul-betul besar. Ya. Di sini masih belum ada yang sistem mondok. Kalau ada sistem mondok lagi, lebih besar lagi nanti pengeluarannya. Ya. Ya memang berat memang. Mendirikan pondok itu berat ya. Bukan sekedar ustadz ininya saja. Itu pun berat juga mendatangkan ustadz ini. Siapa yang mau tinggal. Itu berat itu. Gak semua orang mau. Ya. Ya. Gak semua orang mau. Ya. Berat. Kalau secara dunia lebih milih tempat lain. Ya. Berat. Gak semua orang mau ya. Ini anak ingatkan ya. Gaya operasi operasional di dalam ma'had itu banyak sekali ya. Terlalu banyak sudah ya. Dan ini membutuhkan ta'awun ya. Kalau daerah tersebut tidak ada ma'had ya sudah berat. Jangan harapkan kebaikan pada daerah tersebut. untuk adanya memang berat, ya. Dan ini butuh ta'awun. Ana rasa faham antum ana maksudnya. Butuh ta'awun. Ya. Ma'had tiba-tiba bubar, ya. Karena ustadznya banyak mikir, ya. Terlalu banyak yang dipikir, urusan santri-santrinya saja sudah, murid-muridnya saja sudah berat sebetulnya, ya. Mengajari ini waktunya habis sudah, kekurangan ustadz masih. Ya harus ada tahun, siapa yang anu nanti kontrakan ntar lagi sudah mau habis, ini gimana ini terus gitu. Kalau enggak punya lahannya demikian terus. Nanti kalau punya lahan demikian juga, ya. Butuh bangunan ini lagi, butuh bangunan ini terus, ya. Kalau ustaznya mikir itu terus, wah bubar sudah, ya. Enggak ngajar dia akan terkurangi, ya. Habis waktunya. Ini butuh tahun, ya, Wan. Sebelum ke sana, mulai sekarang ayo bertahun. Bertahun. Masing-masing antum misalkan mengharapkan anakmu tinggal di situ. Mulai sekarang nyicil, ya. Sehari 1 juta, 1 juta misalkan, ya. Sebulan 30 juta sudah. Kasih panitia, ya. Ini. Saya mau kapling satu misalkan. Enggak tahu kaplingannya berapa di sini, ya. Ini sudah berbuat seperti itu. Sehingga ketika dapat tanah langsung truk langsung ditutup langsung. Masing-masing kita sudah ada ini, ya. Sebelum dapat tanah ini sudah antum harus punya ini dulu, semangat dulu, ya. Dalam rangka bertahun dengan panitia. Kalau kita misalkan dapat tanah luas harganya sekian, wah, mau dijual cepet-cepetan itu kan. Ya enggak? Pas, ini pas. Enggak ada uang, repot sudah. Nyari lagi dari awal lagi ini. Aduh, habis waktu kita. Nah, kalau masing-masing kita itu ada niatan ini, saya begini, dia berusaha mengumpulkan tek-tek. Wah, itu nikmat sudah. Dapat langsung. Ini berkenan dengan ta'awun ini memang ya butuh pengorbanan memangnya. Dan butuh kesabaran bagi kita. Dan semuanya itu ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam muamalah, ya akhwan, hendaklah kita sering-sering mengingat kebaikan saudara kita. Ya. Kalau saat ini saudara kita itu berbuat kekurangan, berbuat kejelekan, coba yang diingat kebaikannya. Wah, dulu si fulan ini berbuat demikian pada saya. Dulu saya begini, alhamdulillah fulan itu menolong saya sehingga saya seperti ini sekarang. Diingat yang baik-baik saja. Sering mengingat-ingat kebaikan saudara kita. Berikutnya yaitu lupakan kekurangan-kekurangan saudara kita. Terutama yang bersifat pribadi terutama. Dia nyakitin kita gini, cepat singkirkan. Ya. Gak usah diingat, ya. Gak usah. Sudah, tutup buku sudah. Itu sudah yang lalu sudah. Supaya kita apa? Enak bermuamalah, ya. Tapi kalau kita tuh ingat terus kekurangannya, ingat terus kesalahan-kesalahannya, sulit kita bermuamalah dengan saudara kita. Kalau sudah lemah, retak, akhirnya kita lemah lagi nanti, ya. Lemah lagi. Memang butuh kesabaran, ya. Dan orang yang berinteraksi dengan orang lain, dia sabar atas gangguannya itu, ya. Sabar bukan berarti membiarkan kekurangan-kekurangan saudara kita. Tidak. Sabar. Ada saudara kita salah. Husnudzon dulu. Mungkin ini. Sehingga kita mau mendekatin dia. Ya. Nah, setelah mendekati, kita menasihatin dia. Ya. Tetap kita nasihatin. Nanti dengan bicara-bicara, nanti kita akan tahu nanti. Penyebab-penyebab tersebut. Ya. Terus kemudian kita mencari solusinya. Terus demikian. Ini yang sabar dalam bermuamalah dengan saudaranya. Sabar. Ini lebih baik daripada orang yang gak sabar. Sekali lagi, sabar itu bukan berarti diam terhadap kemungkaran saudaranya. Tidak. Itu bukan sabar itu. Tetap dia menasihatinya. Nih ikhwan, sabar demikian keadaannya. Dalam muamalah ini butuh kesabaran. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun." Dan kami jadikan sebagian kalian sebagai fitnah bagi yang lainnya. Sebagai ujian bagi yang lainnya. Atasbirun, apakah kalian mau sabar? Pengurus misalkan dia beramal begini begini begini, kadang mengajak ikhwah, sulit sekali pemahaman ikhwah ini, sulit mau bertahun ya sabar, itulah teman-teman kita gitu, sudah sabar, tetap istiqomah dengan amalan yang baik tersebut. Teman-temannya kurang peduli, ya sudah sabar, sabar, jangan ditinggalkan amalan tersebut. Wah ini teman-teman gak ada, ini sudah, gak, semuanya gak perhatian, semuanya masing-masing sendiri-sendiri, ya sudah tinggal. Jangan. Sabar. Sabar. Ya yang perhatian cuma 1-2 orang, ya sudah 1-2 orang itu lebih baik daripada banyak tapi ruwet. Iya kan? 1-2 orang tapi dia Masya Allah, ya. Itu lebih baik daripada banyak-banyak yang bantu tapi ruwet-ruwet semuanya. Ini berat. Nah tadi sebutkan itu tadi ya ikhwan. Dalam bermuamalah perhatikan itu. Sabar ya. Si pengurusnya harus sabar. Sabar memang ya. Menghadapi teman-teman. Kadang-kadang cuek, kadang-kadang maunya sendiri, kadang-kadang begini, kadang-kadang cuma bisanya ngeritik, bisanya nyalah-nyalahkan terus. Memang demikian memang ya. Keumuman ya, enggak tahu di sini. Sehingga pengurus sendiri berat ini dikritik, ini dapat kritikan-kritikan terus ya. Kritikan tapi enggak langsung pada dia ya. Lewat jalur-jalur lain kemudian sampai pada dia, enggak asik gitu. Ini tolong perhatikan masalah amalan ini, butuh kesabaran. Mungkin ini yang bisa sampaikan, waktu sudah lewat. Mudah-mudahan Allah berkahi majelis kita ini. Dan ana ingatkan dengan ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, laisa kullu man tasalla bis sunnah sara sunniyan walakinnal farqa indal fitan tu'rafur rijal. Kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, laisa kullu man tasalla bis sunnah, tidak semua orang yang berpenampilan sunnah ya, masalah jenggot, pakai gamis, imamah ya. Tidak semua orang yang berpenampilan sunnah ya, rajin belajar, thalabul ilmu ya. Soro sunnian, berarti dia telah menjadi seorang yang sunni, ahlus sunnah. Tidak. Antum sekarang Masya Allah, masing-masing dengarkan ucapan Syaikhul Islam ini ya. Masya Allah rajin belajar. Ini Masya Allah ciri-ciri ahlus sunnah demikian, rajin belajar, senang belajar ya. Serius dalam belajar ya. Sabar ini. Ya. Ini. Wah, banyak lah ciri-cirinya ya. Tidak semua yang berpenampilan dengan sunnah itu dia telah menjadi sunni. Ya. Ya. Walakin al-farq indal fitan tu'rafur rijal. Ya. Tetapi perbedaannya, orang-orang yang tadi berpenampilan sunnah-sunnah ini semuanya, ya, itu mana yang sunni, mana yang bukan. Ya. Perbedaannya, al-farq itu perbedaannya antara yang sunnah betul-betul dia berpegang teguh dengan sunnah sehingga berpenampilan sunnah ya, yang berpenampilan sunnah tetapi tidak sebetulnya ya. Entah ikut-ikutan atau apa ya. Itu perbedaannya ini nih. Indal fitan. Ketika terjadi fitan. Tu'raful rijal, akan tampaklah identitas orang tersebut. Ya. Ketika terjadi fitnah, ini yang penampilan sunnah-sunnah ini semuanya, Masya Allah ya. Ketika terjadi fitnah, baru terpental. Hilang sudah. Ya. Gak ada penampilan sunnah sama sekali sekarang sudah. Ya. Ini yang saya maksudkan, butuh kesabaran. Ya. Antum, masya Allah, alhamdulillah, begini-gini. Ini akan diuji nanti, terus akan diuji. Terus diuji. Ya. Nanti siapa yang betul-betul di atas sunnah ini dan siapa yang tidak. Kalau dalam kesenangan, wah itu semua orang akan masya Allah. Ya. Kalau ada manfaat, apalagi manfaat duniawi, wah itu luar biasa sudah ya. Orang itu akan bersatu kokoh gitu ya. Luntang-luntung ke sana kemari, masya Allah ukhuwahnya kuat ya. Jangan dulu, jangan tertipu dengan penampilan itu. Coba nanti bagaimana ketika fitnah ya. Tertimpa fitnah nanti, wah entah banyak fitnah nanti yang datang itu enggak tahu kita ya. Nah, disitulah nanti terjadinya perbedaan. Ya. Ini, waduh, ngeri dia. Berpegang teguh sunnah, ada fitnah begini. Ngeri. Nanti jangan-jangan kita akan begini. Jangan-jangan kita terbunuh. Jangan-jangan kita begini. Ya. Ini hati-hati ya. Ketika terjadi fitnah baru nampak. Jati diri masing-masing kita ini akan nampak nanti. Siapa yang tetap istiqomah. Ya. Siapa yang tidak. Ya. Oleh karena itu, ya, banyaklah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberi kekokohan dalam agama ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.